Artinya ini adalah musibah. Karena rasa lapar ataupun rasa haus Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah. Allah jadikan bala, ujian buat kita. Sebagaimana Allah firmankan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa ketakutan, minal khauf. Maka rasa ketakutan yang kita miliki juga musibah, ujian dari Allah. Yang kedua Allah sebutkan wal ju', dan kami akan berikan ujian musibah kepada kalian dengan adanya kalian merasakan lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wath-thamarat, wabuahan. Wabashiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Dengan demikian, di dalam bulan suci Ramadan nanti, mulai besok, kita dituntut untuk selalu sabar. Sekian banyak datang makanan ke kita, kita harus tahan. Betul-betul kita mengharapkan dengan ibadah saum kita kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti balasannya juga akan sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajibih. Ibadah puasa yang dilakukan oleh hambaku adalah milikku dan aku terserah mau membalas berkali-kali lipat atas hamba tersebut. Ini perbedaan amal ibadah puasa daripada amal ibadah yang lainnya. Kalau amal ibadah yang lainnya, terkadang Allah tentukan balasannya sekian kali lipat. Tetapi amal ibadah puasa, wa ana ajzibih, terserah aku mau membalas berapa kali lipat. Dan nanti kita insyaallah tabaraka wa taala kalau memiliki kesabaran terus-menerus dalam ibadah saum kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah. Sebab di dalam hadis yang sudah kita kenal riwayat Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun idza aftara, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Wa farhatun idza laqiya rabbah, dan kebahagiaan yang kedua di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Artinya kebahagiaan kita akan dapatkan di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat. Di dalam dunia nanti kalau sore, senang gak kita kalau pas saat kita berbuka itu? Senang sekali, seakan-akan gak makan setahun, ini baru makan. Nah makanya ini ujian ketika kita buka ini, kadang-kadang ingin menyantap makanan kesana kemari, iya gak? Nanti akhirnya mau sholat maghrib, malas. Nah, ini ujian. Maka kita harus bisa mengendalikan jiwa kita. Berbuka seadanya, artinya sekedarnya saja. Kemudian kita tetap jalankan sholat maghrib secara berjamaah. Habis itu mau lanjut buka puasanya. Alhasil ketika itu di saat kita mau meneguk minuman, satu kali tegukan aja udah seneng sekali. Kebahagiaan yang kedua, kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat anak kita, harta kita, orang tua kita, melainkan amal ibadah yang kita bawa. Kita datang menghadap Allah dengan membawa ibadah saum kita. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ini kesabaran harus dibutuhkan bagi setiap hamba dalam menghadapi kelaparan di waktu bulan suci Ramadan. Dan ini terus menerus sampai sebulan. Karena gak boleh libur, ya gak? Misalkan saya mau libur lah, Kan kerja aja hari Ahad sama hari Sabtu libur, masa ini enggak libur. Ini enggak boleh libur, terus menerus sampai sebulan. Kalau ada bolongnya harus diganti, ya enggak? Misalkan kita sakit, ya berarti harus diganti. Pokoknya sebulan penuh. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan dituntut buat kita untuk bersabar menghadapi kelaparan, kehausan. Ini sabar yang pertama, yaitu menghadapi musibah, menghadapi segala macam ketentuan-ketentuan yang tidak enak kita rasakan. Akan tetapi kalau kita jalankan kesabaran tersebut, akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Kemudian kita hubungkan dengan jenis kesabaran yang kedua. Kenapa bulan suci Ramadan disebut sebagai syahrus sabar? Bulan yang harus penuh dengan kesabaran. Karena jenis kesabaran yang kedua kita kenal dari para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar dari menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan kalau kita lakukan secara zahir enak buat jiwa kita, karena memang jiwa kita selalu membisikkan kepada kejelekan. Wa inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa seorang manusia selalu mengarahkan kepada kejelekan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan hendaklah menjaga kesempurnaan puasanya, sehingga dia nanti tidak sekedar menahan makan dan minuman saja, tetapi menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan maasi, kemaksiatan. Oleh sebab inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menerangkan kepada kita di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, idza kana, atau sebelumnya Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu harus bisa menjadi tameng bagi setiap orang, bisa menjadi perisai bagi setiap orang. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah salah seorang di antara kalian lagi berpuasa, kemudian ada orang lain yang mengajak berantem sama dia, au syatamah, atau ada yang mengejeknya dia, falyakul inni mru'un shaim, maka jawablah sama orang tadi, aku lagi berpuasa. Artinya, orang yang sedang menjalankan ibadah puasa harus bisa menahan diri. Jangan emosional, dipancing sedikit, bego loh. Eh bangsat loh, kamu ngatain saya bego ya? Ayo, sini berantem. Ah gitu. Aku langsung tonjok-tonjokan. Pukul-pukulan, tendang-tendangan. Gampang dipanas-panasin orang. Terpengaruh kalau dipancing sedikit oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan, jawablah sama orang tersebut, innim ru'um sa'im, aku sekarang lagi berpuasa. Dengan demikian seorang muslim harus menjaga kesempurnaan puasanya. Sekalipun perbuatan-perbuatan jelek ini dianjurkan untuk selalu dijauhi, walaupun di luar bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya juga kita harus menghindari segala macam perbuatan-perbuatan maasi atau perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kedzaliman, apakah melalui lidah kita ataupun melalui tangan kita. Maka suatu hari diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari melalui sahabat Nabi Abu Musa, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul islami khair, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik menurut engkau? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling baik adalah siapa saja yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan lidah, contohnya sangat banyak. Apa? Seperti ghibah, menggunjingi orang lain. Atau seperti apa? Melempar tuduhan, tuduhan-tuduhan yang sama sekali bohong, dusta. Mengadu domba, bikin fitnah dan seterusnya. Ini namanya menyakiti orang lain melalui apa? Lidahnya. Muslim yang baik adalah yang bisa menyelamatkan yang lain dari gangguan lidahnya. Kemudian yang kedua adalah dari gangguan tangannya, dari gangguan perbuatannya. Seperti memukul, menendang, bahkan sampai membunuh. Hal-hal yang seperti ini dianjurkan oleh Rasul agar kita menghindarinya. Sekalipun di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ada penekanan yang lebih. Agar kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau enggak, nanti puasa kita betul-betul akan rusak pahalanya. Sekalipun enggak membatalkan puasa. Misalkan ini ada orang berantem. Kita enggak mengatakan, "Hei, batal puasa kamu, ayo cepat buka." Loh, kenapa? Karena kamu tadi berantem, batal puasanya. Enggak. Enggak membatalkan puasa, tetapi akan menghancurkan pahala puasa. Dan ini justru yang paling kita khawatirkan. Kita sudah enak-enak senang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa amalan ibadah. Ternyata kita akan menjadi orang yang bangkrut. Coba kita ulang sejenak. Hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut pemahaman kami adalah, kata para sahabat, orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya uang, wa la mata', dan sudah tidak punya perhiasan. Itu orang yang bangkrut. Pemahaman yang sampai kepada kami. Jawaban para sahabat dengan polosnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Rasulullah menjelaskan, meluruskan pemahaman yang benar. Beliau bersabda, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fayuqda hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhida min khotayahum thumma turiha alaihi wa turiha finnar." Yang artinya kurang lebih, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah siapa saja di antara kalian yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sudah senang membawa amal ibadah seperti salat, demikian juga seperti zakat dan seperti ibadah puasa. Ternyata ketika itu datang orang lain yang dahulu kalian sering cerca orang ini, yang dahulu kalian di dunia sering pukuli orang ini atau bahkan menghina dan membunuhnya, merampas harta dia. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebaikan kalian diberikan kepada orang yang kalian zalimi satu demi satu. Setelah itu ketika kalian habis kebaikannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil kesalahan orang yang kalian zalimi dan diberikan kepada kalian. Baru kalian dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Iyadan billah tabarak wa ta'ala. Inilah yang bangkrut secara hakikatnya. Sudah senang-senang membawa bekal, amalan ibadah, ternyata ketika dia berpuasa, tidak bisa menahan diri jiwanya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Menghina, mencela, menghibai, membunuh, memukuli, merampas harta orang lain. Ayuhal ikhwa azani wa azakumullah. Dengan demikian, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang kepada kita, agar kita bisa selalu menjadi hamba Allah yang bersabar. Bersabar dengan kesabaran yang kedua ini, yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Termasuk juga di dalam pembahasan ini, seorang muslim dituntut bersabar untuk menghindari hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Ini juga ujian. Ujian bagi kita, khususnya orang-orang yang sudah berkeluarga. Yang tadinya sebelum bulan suci Ramadan kita mau datang kapan saja terserah. Ya, habis istirahat kantor kita pulang rumah sejenak, kemudian mau hubungan dengan istri kita terserah. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala haramkan. Haramkan atas kalian selama kalian berpuasa. Sebab Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Yang artinya kurang lebih dihalalkan untuk kalian pada malam hari di saat bulan suci Ramadan kalian berhubungan dengan pasangan kalian, dengan istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian kalian. Wa antum libasul lahum, dan kalian adalah pakaiannya mereka. Terserah malam hari, tetapi malam hari saja. Adapun siang hari maka tidak diperkenankan sama sekali. Siapa yang memberanikan diri, enggak bisa. Saya nih berani, harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Dan kafarahnya enggak main-main. Kafarahnya sangat berat, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Dengan demikian, cobaan juga buat kita, agar kita bisa bersabar dengan kesabaran yang kedua, yaitu bersabar untuk menghindari segala macam perbuatan-perbuatan ma'asi dalam rangka ibadah saum kita, agar lebih sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, seorang muslim dalam menghadapi bulan suci Ramadan harus bisa menerapkan kesabaran. Kesabaran ketika menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar jenis yang ketiga ini dikatakan oleh guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah kesabaran yang paling mulia. Seorang bisa terus menerus di atas ketaatan, khususnya di bulan suci Ramadan. Siang harinya kita gunakan sekian banyak perbuatan-perbuatan baik. Misalkan membantu orang lain, membantu orang yang lemah. Kemudian sore harinya kalau kita punya keluangan harta, menjamin orang lain berbuka puasa. Tebarkan sifat kedermawanan di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan adalah Syahrul Jud, bulan yang harus penuh dengan kedermawanan. Kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari makhluk. Kalau dari Allah sangat jelas, Allah akan melipat gandakan sekian banyak kali lipat amalan seorang hamba di bulan ini, bulan suci Ramadan. Adapun kedermawanan yang datang dari manusia adalah qadri istita'atihi, menurut kadar kemampuannya masing-masing. Yang mampunya tenaga berikan kekuatan tenaga dia kepada orang yang lemah. Yang mampunya dengan harta, berikan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, rizkikan kepada dia untuk disisakan kepada orang-orang yang lemah. Demikian juga ketaatan di malam hari yang harus kita jalankan, yaitu di saat menjalankan ibadah salat tarawih. Jangan asal semangat awal-awalnya kita salat tarawih ini, terus ternyata di akhir-akhirnya udah selalu bolong. Apalagi kalau menjelang mudik, ah boro-boro ingat salat tarawih. Ingatnya apa? Ingatnya bungkus-bungkus parcel, ya enggak? Ah, nanti untuk bibi saya ini, paman saya ini, ponakan saya ini, terus gitu. Salat tarawihnya selalu bolong. Padahal disyariatkannya salat tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan. Maksudnya adalah qiyamul lail yang berjamaah di masjid. Maka kita lakukan sekalipun dengan setengah jam, satu jam. Maka demi Allah ini lebih mulia kalau kontinu daripada sholat tarawihnya 4 jam tetapi cuma 4 hari bertahan. Kesananya udah. Ya syukur-syukur sholat tarawih bisa lama sampai 30 hari, ya enggak? Seperti kebiasaan kita dahulu di negeri Yaman, sholat tarawih enggak memandang waktu. Khususnya di waktu-waktu yang di situ turun malam Lailatul Qadar. Kita bisa mulai jam 9 sampai sahur. Habis kajian, Syekh Mukbil kan seringnya kalau Ramadan setelah sholat Isya. Kalau sebelum Ramadan kajiannya setelah sholat Maghrib. Kajian selesai, istirahat sejenak untuk ke kamar mandi, siap-siap. Kemudian langsung jalankan sholat tarawih ketika itu. Ya kurang lebih jam 9-an sampai jam 4. Habis itu langsung sahur. Dan kita menjalankan sahurnya enggak waktu lama ya, misalkan jam 2:30, tetapi diakhirkan. Memiliki kesempatan sahur hanya setengah jam, terus sudah adzan. Ini kalau kita mampu bisa. Tetapi kalau misalkan enggak mampu, di negeri kita sekarang ini yang setiap masjid rata-rata setengah jam, satu jam, bahkan mungkin kultumnya lebih lama daripada salat tarawihnya, ya sudah, enggak ada masalah. Yang penting kita secara terus-menerus sabar jalankan sholat tarawih secara lengkap satu bulan, insya Allah tabaraka wa ta'ala Allah akan memberikan ganjaran yang sangat banyak kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama di sisi engkau wahai Rasul? Beliau menjawab, ma adwa muha wa in qalla, yaitu yang secara kontinu terus menerus walaupun sedikit. Janganlah kita menjadi seorang muslim yang semangat 45. Awal-awalnya saja salat tarawih ini semangat sekali. Bahkan sebelum adzan Isya kita sudah di masjid standby nih, so pertama. Mau apa? Salat tarawih. Ternyata cuma 10 hari bertahan. Ya syukur-syukur sepertama sampai 30 hari, sampai 29 hari. Sebaik-baik amalan, kata Nabi, adalah yang terus-menerus walaupun sebentar, walaupun sedikit. Dengan demikian, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, menuntut kita semuanya agar kita bisa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersabar. Bersabar khususnya dalam menjalankan sholat tarawih di malam hari. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan dengan aktivitas ibadah kita yang bermanfaat. Apakah dengan murojaah Al-Quran ataupun yang semisalnya. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itu adalah beberapa keterangan sebagai pembuka buat kita. Agar kita bisa menjadikan Ramadan hari demi hari atau tahun demi tahun, kita selalu memiliki semangat dalam rangka mewujudkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai golongan hambanya yang selalu bisa memberikan kesempatan baik dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Allahu ta'ala alam isyab. Afwan, saya enggak tahu Ustaz Abdul Bar sudah datang. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan dilanjutkan kajian berikutnya oleh Al-Ustadzul Fadil Abu Uthman hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.